bersama dengan kamu yang dulu, yang cinta aku. Kamu tinggalkanku setelah apa yang kita lewati. Tangisku tak henti. Coba bayangkan sakit ini hingga trauma membayangi aku. Aku tak sanggup mencintai siapapun itu. Aku trauma. Sakit ini hingga terakhir.